الحمد لله وحده لا شريك له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya bagi kita semuanya untuk senantiasa mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat diberikan kesempatan untuk senantiasa musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ni'mah bahwasanya kita masih diberikan umur yang panjang, masih bisa untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala seperti melaksanakan puasa Ramadan. Dan ini adalah merupakan fadilah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya untuk senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Dan juga di dalam melaksanakan puasa Ramadan di sini senantiasa kita meniatkan dalam Ramadan ini adalah imanan wahtizaban. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Muttafaqun alaih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtizaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang telah lalu. Ini fadilah di dalam melaksanakan siam Ramadan, tentunya dengan imanan. Dengan keimanan bahwa kita mempercayai dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu as-sawab, pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita semuanya. Wa ihtisaban, dan juga orang-orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah lalu, mereka orang-orang yang berpuasa dengan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan niat yang lain, akan tetapi mengikhlaskan dirinya bahwa berpuasa di sini adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang berpuasa dengan keimanan dan juga dengan ihtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Ghufira ma taqaddama min dambih. Begitu juga hal ini sebagaimana bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda bahwa salawatul khams, dari salat lima waktu yang lain, Jum'ah ila Jum'ah, satu Jumat ke Jumat yang lain, wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan yang lain, mukaffirat minadz dzunub, termasuk dari penghapus dosa, idza tunibat kabair, apabila dia menjauhi dari dosa-dosa besar. Ini juga fadilah yang sangat besar, bahwa Ramadan ila Ramadan termasuk dari mukaffirat minadz dzunub, penghapus-penghapus dari dosa. Tentunya berpuasa dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala pada kajian kali ini insyaallah kita akan membahas tentang fadilah-fadilah di saum Ramadan yang berkaitan tentang qiyamul lail, salat tarawih, dan juga apa saja hal-hal yang disunnahkan ketika berpuasa Ramadan, dan juga masalah-masalah yang lainnya yang insyaallah kita akan bahas fadhail siyam pada kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang pertama kali yang kita akan bahas insyaallah taala dari kitab Riyadhus Shalihin yaitu bab yang berkaitan tentang istihbab qiyam Ramadan, wa huwa at-tarawih. Istihbab, disunahkannya qiyam Ramadan, salat malam pada bulan Ramadan, yaitu salat at-tarawih. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, bahwa puasa Ramadan itu diwajibkan pada bulan Syaban, pada tahun yang kedua dari Hijriah. Puasa Ramadan itu diwajibkan pada bulan Syaban, pada tahun kedua dari Hijriah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpuasa Ramadan 9 kali. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Tawdil Ahkam, bahwa puasa Ramadan itu diwajibkan pada bulan Syaban, tahun kedua dari Hijriah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 Ramadanat ijma'an, 9 kali puasa Ramadan ijma'an. Qala rahimahullahu taala babul istihbab qiyam Ramadan wa huwa at-tarawih. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bab istihbab qiyam Ramadan, disunnahkannya qiyam Ramadan untuk melaksanakan salat malam pada bulan Ramadan, wa huwa at-tarawih, yaitu salat at-tarawih. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يراقب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه المسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda: "Man qama Ramadan, barang siapa yang melaksanakan salat qiyamul lail pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan wa ihtisaban, dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, غفر له ما تقدم من ذنبه, diampuni dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Wa anhu, yani an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuraqibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan fi qiyami Ramadan, dalam melaksanakan salat bulan Ramadan, pada bulan Ramadan, min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimah, tanpa memerintahkan kepada mereka bi'azimah, dengan perkara yang wajib. Fayaqul, kemudian Nabi SAW mengatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Muslim. Hadis yang pertama dan juga hadis yang kedua dari hadis Abi Hurairah, ismuhu Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dusi. Beliau masuk Islam ketika tahun Khaybar dan termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang paling banyak di dalam menghafal hadis. Dikatakan oleh para ulama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu sekitar 5374 hadis. Dikatakan oleh para ulama, hadis yang dihafal oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu sekitar 5374 hadisan. Dan beliau meninggal fil Madinah, di Madinah, pada tahun 57 Hijriah. Dan beliau termasuk dari sahabat Nabi SAW yang paling banyak menghafal hadis dengan keberkahan dari doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika itu Abu Hurairah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak yang lupa dari apa-apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membentangkan selendangnya, kemudian dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selendangnya dan didekatkan ke dadanya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan selendangnya kemudian mengumpulkannya dan didekatkan ke dadaku, sampai saat itu aku tidak pernah lupa apa-apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan keberkahan dari doanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang kita baca di Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini fadilah di dalam melaksanakan qiyamul lail, yaitu salat tarawih. Apa fadilahnya? Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah lalu. Fadilah-fadilah dari bulan Ramadan, yang berkaitan tentang bulan Ramadan, puasa Ramadan. Fadilah dari melaksanakan qiyam Ramadan. Fadilah seseorang mencari Lailatul Qadar, semuanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang pertama, fadilah dari puasa Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa sahabatnya? Abu Hurairah. Yang meriwayatkan hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian fadilah dalam melaksanakan qiyamul lail, hadis yang kita baca. Hadis Abu Hurairah dan dikeluarkan pula oleh Bukhari dan Muslim. Man qama Ramadan, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian fadilah seseorang ketika mencari malam Lailatul Qadar, itu dalam hadis Abu Hurairah pula dan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya semuanya sama, berbeda pada awalnya saja. Yaitu man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semuanya hadisnya sama. Yang berbeda yaitu di awalnya saja. Yang pertama man qama Ramadan. Yang kedua man qama Ramadan, yaitu melaksanakan salat malam pada bulan Ramadan. Yang ketiga man qama Lailatul Qadar. Barang siapa yang melaksanakan salat malam mencari Lailatul Qadar, fadilahnya semuanya ghufira ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosanya yang telah lalu, tentunya dengan imanan wa ihtisaban. Bab istihbab qiyam Ramadan wa huwa at-tarawih. Dinamakan salat at-tarawih sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari. Dinamakan salat tarawih karena salafus salih ketika melaksanakan qiyamul lail, mereka setiap dua rakaat yastarihun, istirahat sebentar. Dengan ini dinamakan salat at-tarawih. At-tarawih bahasa dikata istaraha yastarihu, yaitu beristirahat sebentar. Sehingga ketika melaksanakan salat tarawih dua rakaat kemudian istirahat sebentar. Melaksanakan sholat lagi dua rakaat, istirahat lagi sebentar. Dan ini dinamakan sholat at-tarawih. Yastarihun, beristirahat sebentar. Dengan ini di dalam melaksanakan sholat tarawih, itu ketika sudah sholat dua rakaat, istirahat sebentar. Dan tidak ada bacaan-bacaan khusus. Baik setelah empat rakaat, atau baik setelah dua rakaat, atau baik setelah enam rakaat atau delapan rakaat, tidak ada bacaan-bacaan yang khusus. Yang ada istirahat sebentar. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan tentang salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 11 rakaat, tidak nambah pada la yazidu fi Ramadan wala fi ghairiha, tidak menambah pada bulan Ramadan ataupun bulan yang lainnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan beliau salat 4 rakaat. Wala tasal min husni hinna wa tuli hinna, jangan engkau tanyakan tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagusnya dan juga panjangnya. Kemudian salat Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 rakaat. Wala tasal min husni hinna wa tuli hinna, janganlah kau tanyakan tentang bagusnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir salat 3 rakaat. Ini dalil menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam melaksanakan salat tarawih itu melaksanakan dengan bacaan yang panjang pula. kemudian beristirahat sebentar. Dengan ini dinamakan salat at-tarawih sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz, sebagaimana yang tadi kita katakan bahwa setiap dua rakaat yastarihun, istirahat sebentar. Waktu yang sebentar kemudian melaksanakan salat kembali dan tidak ada bacaan-bacaan yang khusus. Dengan ini di sebagian masjid-masjid yang lain yang mereka melaksanakan salat tarawih dalam keadaan salat dengan cepat sekali. Sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, terus seperti itu. Tidak ada istirahat sejenak. Karena inti dalam melaksanakan salat adalah khusyuk. Bagaimana seseorang bisa khusyuk apabila salatnya cepat? Bagaimana seseorang salatnya bisa khusyuk apabila salatnya sambil bernapas was-wasan? Capek salatnya. Sudah salam, berdiri lagi. Sudah salam, berdiri lagi. Akan tetapi yastarihun fi kulli rakaatain. Beristirahat sebentar tiap melaksanakan dua rakaat. Dengan ini akan timbul khusyuk. Setelah salat cukup yang panjang, istirahat sejenak. Kemudian diregangkan kakinya supaya pegal-pegalnya hilang. Tangannya. Setelah itu berdiri kembali. Melaksanakan salat qiyamul lail. Dengan ini akan timbul apa al-qiyamul lail dengan khusyuk. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-qiyamul lail hukumnya adalah mustahabun sunnah. Di dalam melaksanakan qiyamul lail, mana yang afdal? Apakah dilaksanakan di rumahnya atau dilaksanakan di masjid? Jumhur ulama berpendapat bahwa qiyamul lail itu afdalnya di masjid. Afdalnya di masjid. Sebagaimana bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah melaksanakan qiyamul lail dengan berjamaah. Kemudian melaksanakan qiyamul lail dengan berjamaah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meninggalkannya. Yakni salat di rumahnya ditakutkan diwajibkan qiyamul lail. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan qiyamul lail hukumnya tetap hukumnya sunnah mustahab. Maka ketika itu Umar bin Khattab melihat yang ini salat sendiri, yang ini salat terpisah. Kemudian Umar bin Khattab mengumpulkannya dan menjadikan Ubay bin Ka'ab sebagai imam dalam melaksanakan salat at-tarawih. Dan afdolnya dilaksanakan di masjid. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shallama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail." Barang siapa yang salat bersama imam hatta yansharif sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lail, dia akan dicatat telah melaksanakan salat qiyamul lail sepanjang malam. Ini fadilah di dalam melaksanakan salat bersama imam. Tentunya afdalnya di masjid. Sebagaimana yang telah dikumpulkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa afdal salat al-tarawih adalah fil bait. Karena salat tarawih salat sunnah. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah am, umum dan dikhususkan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dalam melaksanakan qiyamul lail dengan berjamaah. Melaksanakan salat tarawih dengan berjamaah. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Qiyamul Ramadan bahwa seseorang melaksanakan salat tarawih walaupun di permulaan malam itu lebih baik daripada seseorang melaksanakan di akhir malam dengan sendiri. Saya ulangi, Syekh Al-Albani mengatakan salatnya seseorang berjamaah bersama imam pada permulaan malam itu lebih baik daripada seseorang yang melaksanakan qiyamul lail dengan sendiri. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shalla ma'al imam hatta yanṣarif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang salat bersama imam sampai dia berpaling, kutiba, dia akan dicatat salat bersama imam sepanjang malam. Sehingga fadilahnya sangat besar. Dia dicatat melaksanakan semalam seluruhnya. Permulaan, pertengahan, atau akhir malam. Berbeda dengan seseorang yang melaksanakan qiyamul lail sendiri di akhirul lail. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Qiyamul Ramadan. Dan di dalam melaksanakan salat tarawih, adad bilangan salat at-tarawih sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan mazada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah menambahkan pada bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Dengan ini bilangan dari salatut tarawih, bilangan dari qiyamul lail adalah 11 rakaat. Sedangkan hadis yang berkaitan tentang bahwa salatut tarawih bilangannya 23 itu sanadnya lemah. Bahkan bertentangan dengan hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak menambahkan pada bulan Ramadan ataupun selain Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ini nas dalil bahwa bilangan dari salat tarawih itu tidak lebih dari 11 rakaat. Saya akan menyebutkan di sana tentang bilangan yang mengatakan bahwa bilangan rakaat 23 rakaat, mereka berdalilkan dengan hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Abdul bin Humaid dan juga dikeluarkan oleh Tabrani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli 20 rakaatan wal witr. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 20 rakaat dan witir. Dikatakan oleh para ulama hadis ini sanadnya lemah. Hadis ini sanadnya lemah. Dalam sanadnya terdapat Ibrahim ibnu Utsman Abu Syaibah Al-Abasi wa huwa matruk. Dalam sanadnya terdapat Ibrahim ibnu Utsman Abu Syaibah Al-Abasi wa huwa matruk. Bahkan dikatakan oleh para ulama tidak ada hadis yang sahih tentang hadis yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wa wasallam bilangan dari salat tarawih itu 20 rakaat atau 23 rakaat. Kita katakan sanadnya lemah sebagaimana terdapat seorang perawi yang bernama Ibrahim bin Utsman Abu Syaibah Al-Abasi wa huwa matruk. Dan hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan tidak ada hadis yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang bilangan salat tarawih itu 23 rakaat. Yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadis Aisyah, ma zada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Lebih dari 11 rakaat. Lebih dari 11 rakaat. Dengan ini bilangan dari sholat tarawih yaitu 11 rakaat. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbihi. Afdalnya seseorang dalam melaksanakan sholat at-tarawih dengan berjamaah, hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi SAW meninggalkan karena takut diwajibkan. Kemudian Nabi SAW ketika meninggal, Umar bin Khattab kemudian menghidupkan kembali sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam menjadikan sholat tarawih dengan berjamaah. Dengan ini afdhal sholat tarawih adalah berjamaah sebagaimana pendapat dari jumhur ulama. Kemudian hadis yang kedua dari hadis Abu Hurairah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairihi ay ya'muruhum fihi bi'azimah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menginginkan pada bulan Ramadan dalam melaksanakan salat qiyamul lail min ghairi ay ya'muruhum fihi bi'azimah, tanpa melaksanakan, memerintahkan kepada mereka bi'azimah, dengan perkara yang wajib. Al-qiyam Ramadan hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi seseorang jangan meninggalkannya. Kenapa? Karena fadilah yang sangat besar di dalam melaksanakan qiyam Ramadan, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Walaupun sunnah, akan tapi seseorang senantiasa melaksanakannya. Karena pahala di dalam melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan yudha'af, akan dilipat gandakan. Karena syahrul Ramadan wa syahrul ibadah. Dan para sahabat senantiasa musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan ini sudah seorang senantiasa melaksanakannya di dalam qiyam Ramadan. Walaupun ini adalah merupakan perkara yang sunnah, seorang senantiasa menghidupkan sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam melaksanakan qiyamul lail, di dalam melaksanakan qiyamul lail. Ini juga hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan qiyamul lail, bahwa afdal dalam melaksanakan qiyamul lail dalam salat adalah dengan bacaan-bacaan yang panjang. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, afdalus salatul kunut. Baik-baiknya salat adalah panjang, berdiri panjang bacaannya. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa sallam qama min al-lail qiyaman tawilan, qama min al-lail qa'ada fi qiyam al-lail qu'udan tawilan. Nabi sallallahu alaihi wa sallam pernah melaksanakan salat malam berdiri dengan waktu yang cukup lama. Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam pernah melaksanakan salat malam dengan duduk dengan waktu yang cukup lama. Dengan ini seseorang yang di dalam melaksanakan qiyamul lail, Allah dia merasa tidak kuat, boleh bagi dia untuk duduk. Karena duduk di dalam melaksanakan sholat sunnah jais, boleh. Sebagaimana Nabi saw pernah melaksanakan qiyamul lail dengan duduk dengan waktu yang cukup lama. Akan tetapi sholat dengan berdiri afdol. Karena sholat berdiri itu pahalanya sempurna. Dan Nabi SAW mengatakan pahala orang yang duduk itu setengah dari pahala orang yang berdiri. Pahala orang yang sholat dengan berbaring itu setengah dari pahala orang yang duduk. Itu apabila seseorang tidak ada udzur. Sedangkan apabila dia ada udzur, sakit misalkan, sholat dengan duduk, maka pahalanya sempurna. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Sehingga seseorang ketika melaksanakan qiyamul lail, ini imam merasa bacaannya panjang, boleh bagi dia untuk duduk, jais. Karena duduk dalam melaksanakan sholat sunnah, jais. Lebih baik bagi dia daripada ngobrol di belakang, tertawa dengan teman-temannya, atau bahkan ribut, berisik, sehingga bisa mengganggu orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail. Duduknya di shaf itu lebih baik daripada dia di luar shaf. Dengan ini hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam qiyamul lail, karena inti dalam melaksanakan qiyamul lail adalah ihtis imanan wahtisaban, yaitu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita melaksanakan dengan khusyuk. Melaksanakan dengan senantiasa kita salat dan hati kita juga ikut salat. Kita salat dan hati kita juga ikut salat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika melaksanakan salat, apabila beliau melewati ayat-ayat yang berkaitan tentang rahmat, beliau berhenti sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta rahmat. Apabila beliau melewati ayat-ayat yang berkaitan tentang adab, beliau berhenti sejenak meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan fi salati sunnah, pada salat sunnah. Dengan ini seseorang ketika melaksanakan salat sunnah, usahakan semaksimal mungkin dia khusyuk di dalam salatnya, baik dalam salat wajib ataupun baik dalam salat sunnah. Jangan bacaannya panjang, pikirannya di rumahnya. Bacaannya panjang sehingga timbul rasa di dalam hatinya sesuatu, ucapan-ucapan, kenapa kok imam bacanya panjang, pinginnya selesai dari sholat ini, malas dalam melaksanakan qiyamul lail, sehingga dia melaksanakannya tidak ihtisab, tidak mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang merasa kelelahan ketika berdiri, duduk, jais. Karena dalam melaksanakan sholat sunnah, duduk hukumnya adalah jais. Duduk itu lebih baik bagi dia apabila dia sholatnya dengan khusyuk daripada dia sholat dengan berdiri, dia tidak melaksanakan dengan khusyuk. Wallahu ta'ala fa'alam. Baik. Ada pertanyaan hal-hal yang berkaitan tentang qiyamul lail, sholat tarawih? Baik, apabila tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah kita akan bahas kembali pembahasan kita tentang fadilah-fadilah dari siam Ramadan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.